Allah Ta'ala babu al-maqul min ajli, bab maqul min ajli, ini salah satu nama, salah satu nama. Wa yusammal maf'ul li ajli wa yusammal maf'ula lahu, masya Allah, dia dinamakan juga maf'ul li ajli dan dinamakan juga maf'ul lahu. Berarti dia punya berapa nama ini untuk sekarang? Tiga. Ada al maf'ul min ajli, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul lahu. Dipahami? Ya, disebutkan tiga nama ini, ya sudah, semuanya sama yang diinginkan. Apa pengertiannya? Kata beliau rahimallahu taala, wa huwa al-ismul mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Ini sama-sama buku dasar dulu. Dia adalah isim yang mansub, alladhi yang yuzkaru, disebutkan, bayanan, sebagai penjelasan. Sebagai penjelasan lisababi, untuk sebab wuku'il fi'ili, terjadinya pekerjaan. Dia adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Dia adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan apa? Sebab terjadinya pekerjaan. Jadi ini beda dengan maf'ul bi. Kalau maf'ul bi yang dikenal pekerjaan. Kalau maf'ul mutlak menguatkan pekerjaan atau menjelaskan jenis pekerjaan atau menjelaskan jumlah pekerjaan. Kalau ini apa? Sebab terjadi pekerjaan. Paham perbedaannya? Menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Masya Allah. Nah, contoh, qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan amr. Walaupun contoh ini dikritik ya, dikritik oleh ulama akidah. Cuman para ulama, walaupun mereka juga adalah ya akidah tidak diragukan lagi benar, seperti Al-Hattab rahimallahu taala, Al-Maliki. Cuma kenapa dicontohkan? Karena namanya contoh itu, kalau sudah ada dicontohkan oleh ulama sebelumnya, kita contohkan lagi. Dipahami ini ya? Kita contohkan lagi. Dipahami ini? Nah, ini bukan berarti mereka tidak tahu salahnya. Iya, tapi ini contoh. Sudah ada sebelumnya. Karena ulama setelahnya itu selalu mengambil contoh dari sebelumnya. Dipahami ini? Iya, supaya tidak membuat kaidah yang baru. Tidak membuat kaidah yang baru. Jadi, qama Zaidun ijlalan li amrin. Mana maf'ul li ajli? Ijlalan. Kita perhatikan, apakah ijlalan ini sebab terjadinya koma berdiri? Paham gak ini? Paham ini? Dia adalah apa? Sebabnya. Sama dengan contoh ini juga, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ini sudah contoh ada di mutamim, ada di matan jurumiyah sebelumnya. Dipahami ini? Ya, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Mana maf'ul li ajli? Ibtigha'. Mudah ya, mudah sekali ini masya Allah. Surutul maf'ul li ajli, syarat maf'ul li ajli, supaya bisa dibedakan dengan maf'ul yang lainnya. Wa yustaratu kaunuhu masdaron, dipersyaratkan bahwa dia itu masdar, keberadaannya berupa masdar. Qalbiyan, tapi masdarnya adalah masdar kata-kata yang menunjukkan perbuatan hati. Dia masdarnya fi'il-fi'il af'alu al-qulub. Fi'il-fi'il yang bermakna apa? Perbuatan hati. Iya. Ini syarat pertama. Jadi bukan hanya sekedar apa? Masdar. Kalau sekedar masdar, masuk di maf'ul mutlak. Masuk di maf'ul mutlak. Tapi ini masdar yang bermakna qalbi. Perbuatan hati. Perbuatan apa? Hati. Wattihadu zamanihi wa zamani amilihi. Dan sama waktunya, yaitu waktu maf'ul li ajli wa zamani amili, serta waktu amilnya, fi'il sebelumnya, sama waktunya. Lihat tadi contoh tadi, qama Zaidun ijlalan li amrin. Kapan dia berdiri? Kapan dia berdiri? Saat dia muliakan. Kapan dia muliakan? Tahu enggak ini? Sama waktunya. Yang selanjutnya, wattihadu fa'ilihima, dan sama pelaku dari keduanya, yaitu dari maf'ul li ajli dan amilnya. Lihat contoh tadi, qoma zaidun ijlalan li amrin. Siapa pelaku dari qoma? Zaid. Siapa pelaku dari ijlalan? Paham gak ini? Berarti pelakunya apa ini? Sama. Kama taqaddama fil mithalaini, sebagaimana yang telah lewat dalam dua contoh. Contoh di atas tadi terpenuhi syaratnya. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Mana dia? Maf'ul li ajli? Khasyata. Sekarang kalau kita ditanya, amilnya mana? Amilnya dulu. Amilnya mana? Taqtulu. Paham? Sekarang siapa pelaku dari taktulu? Waw jamaah. Khosyata? Waw jamaah. Karena kalian juga. Paham gak ini? Dipahami? Sama pelakunya. Terus kapan dia membunuh? Ketika apa? Takut miskin. Kapan dia takut miskin? Maka akan terjadi apa? Pembunuh. Dipahami ini insya Allah? Tapi kata Allah, jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Wa qauli ta'ala yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Mana maf'ul li ajlinya Ahmad? Nah, wala yajuzu, dan tidak boleh ta'ahabtus safara. Lihat ini. Ta'ahabtus safara. As-safar adalah masdar. Safar adalah apa? Masdar. Cuman kenapa tidak boleh ini? Karena bukan, beda waktunya. Kan dia bilang, saya bersiap-siap untuk safar. Sekarang kapan dia safar? Setelah dia bersiap-siap. Tidak mungkin sekarang dia berjalan, lempar anuku, lempar. Paham kan? Anu paham kan ini? Pasti dia sebelum safar baru apa? Sebelum safarnya siap-siap, setelah itu baru apa? Safar. Paham, Palu? Paham? Ini menunjukkan apa? Sama waktu atau beda? Sama waktu atau beda? Beda waktu. Pelakunya sama atau beda? Pelakunya sama atau beda? Sama. Karena yang bersafar saya, yang bersiap-siap juga siapa? Saya. Cuman dia beda beda apanya? Waktunya. Paham, Ahmad? Li adam ittihadi zamani. Karena tidak sama waktunya. Karena tidak sama apa? Waktunya. Kemudian kata belum, wala jituka mahabbataka iyaya. Tidak boleh pula jituka, saya datang kepada kamu, mahabbataka, karena kecintaan kamu, iyaya kepadaku. Sekarang kalau antum ditanya, siapa yang datang ini? Siapa yang datang? Siapa yang cinta? Siapa yang cinta? Kamu, kakak, karena cintamu. Paham? Sementara yang datang siapa? Berarti boleh enggak ini? Boleh enggak ini? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Li adami tihadil fa'ili. Karena tidak sama pelakunya. Karena tidak sama pelakunya. Iya. Bal, pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau bilang seperti itu? Nah, kan tidak boleh nasab sebagai maf'ul apa? Li ajli. Apa harus kita lakukan supaya kalimatnya sempurna? Supaya kalimatnya tidak kita melanggar kaidah bahasa Arab? Kata beliau, bal yajibu jarruhu bil lam. Bahkan wajib antum jar dia dengan lam. Antum bilang apa? Ta'ahabtu lisafari. Paham gak ini? Demikian pula yang kedua tadi. Jituka limahabbatika iyaya. Dipaham ini? Antum jar dengan apa? Jar dengan apa? Lam. Tau lam? Li, huruf jar, li ta'lil. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka wajib dijar dengan huruf ta'lil. Yaitu diantaranya kata mereka, lam, li. Dipahami ini? Artinya sama. Sama kalau diterjemahkannya. Saya bersiap-siap karena mau safar. Dipahami ini? Saya datang kepadamu karena cintamu kepada saya. Anda paham ini? Karenanya itu kan ada li. Lam ta'lil. Dipaham ini? Lam at-ta'lil. Jelas? Jelas ini? Adapun antum nasab tanpa ada li, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu kalau abad terpenuhi syarat. Antum kada takul tahap tulis safari wajib itu kalimah habbatika iya ya. Jelas? Jelas? Selesai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah juga masya Allah. Ini pelajaran mudah sekali. Ini pelajaran sangat mudah. Karena maf'ul li'ajli, maf'ul ma'ah. Sebelumnya maf'ul mutlak. Sebelumnya lagi maf'ul umbi. Tidak ada bedanya dengan buku dasar. Yang dulu miftah sama dengan situ. Cuma di sini dia tambah dari pembahasan maf'ul umbi. Dia masukkan siapa? Munada sama bab apa? Istighol. Paham yang baru. Dipahami? Alhamdulillah, masya Allah. Sekarang bab maf'ul ma'ah. Wahual ismul mansubul ladhi yudkaru ba'da babin bima'na ma'ah. Libayani man fu'ila ma'ahul fi'ilu. Masbukun bijumlatin fiha fi'ilun. Ausmun fihi ma'nal fi'ili wa hurufuhu. Masya Allah. Ini pengertian atau pernyataan? Dipahami? Ini bukan pengertian. Karena ahli tahqiq mereka itu kalau memberikan pengertian, mereka memberikan pengertian yang jami' mani, maksudnya lebih ringkas dan aqsa. Lebih ringkas. Cuman maf'ul ma'ah ini mereka kalau artikan langsung dengan syarat-syaratnya supaya pembahasan langsung lengkap dari awal. Di sebenarnya ini pengertian sekaligus apa? Syarat dan ketentuan dari maf'ul ma'ah. Dipahami ini? Lihat. Maf'ul ma'ah adalah al-ismul mansub. Al-ismu al-mansub alladhi yuzkaru ba'da wawi, yang disebutkan setelah waw, yang mana waw itu banyak. Tapi kata beliau bimakna ma'ah. Waw yang bermakna apa? Bersama, bukan sembarang waw. Harus waw yang bermakna apa? Bersama. Libayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Sampai situ sebagai pengertiannya yang mereka sebutkan. Untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Sampai situ pengertiannya. Anda paham ini? Paham kalau? Ahmad? Paham? Jadi adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah waw yang bermakna bersama untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Setelah itu diberikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala syaratnya, cirinya. Apa cirinya? Jadi kalau kita mau ambil pengertiannya sampai situ saja. Sebagaimana di miftah ya. Di miftah sampai di situ saja tadi. Libayani man fu'ila ma'ahu al-fi'il. Paham? Setelah itu ciri-cirinya. Masbukun bijumlatin fiha fi'ilun. Dia diawali oleh jumlah yang ada padanya fi'il. Kata kerja. Fi'il. Atau ismun. Atau dia diawali oleh jumlah yang ada padanya isim. Fihi makna fi'il. Padanya terdapat makna fi'il. Jadi dia isim bermakna apa? Fi'il. Kapan? Sekarang kalau kita bertanya. Kapan isim bermakna fi'il? Ya salah satunya adalah. Satu-satunya adalah kalau dia isim beramal-amalan fi'il. Berapa isim beramal-amalan fi'il? Akan dijelaskan di ujung buku ini. Ada 7 isim. Paham? Itu 7 isim itu. Dia bermakna fi'il. Dia bermakna apa? Fi'il. Di antaranya nanti insya Allah ada isim maf'ul, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada masdar. Paham? Ada isim tafdil, ada sifat musyabbahah. Dipahami ini? Ada fi'il isim, apa namanya? Nanti disebutkan berapa? 7. Insya Allah di penghujung kitab. Setelah selesai kita membahas. Ya? Amil-amil, rofa, nasab, jer, jazm. Akan ada nanti pembahasan isim-isim beramal-amalan fi'il. Itulah yang dibilang di sini. Isim yang ada padanya makna apa? Fi'il. Dipahami ini? Contoh lihat sebentar. Wa hurufu, bahkan ada padanya hurufnya apa? Hurufnya apa? Fi'il. Ya iya. Namanya masdar pasti ada hurufnya fi'il. Namanya isim fa'il pasti ada hurufnya siapa? Fi'il. Namanya isim maf'ul pasti ada hurufnya apa? Fi'il. Dipahami? Karena dia kata-kata mustaq. Tahu kata-kata mustaq? Apa artinya kata-kata mustaq? Yang ada asal pecahan. Lihat contoh. Nah, ja'al amiru wal jaisha. Ini diawali apa ini? Jumlah yang ada padanya apa? Ini, ja'al amiru wal jaisha. Jumlah yang ada padanya apa ini? Fi'il. Istawasta wal ma'u wal khosyabata. Jumlah yang ada padanya apa ini? Fi'il. Istawa, fi'il, ifta'ala. Istawa, wazan apa ini? Ifta'ala. Ana sa'irun wan nila. Perhatikan ini, contoh. Mana fi'ilnya? Mana fi'il? Tidak ada. Yang ada apa ini? Isim. Yang bermakna apa? Fi'il. Mana itu? Sa'ir. Karena sa'irun maknanya asiru. Sa'irun maknanya apa? Asiru. Karena ana sa'irun, saya berjalan, sama dengan itu katakan asiru, saya berjalan. Semakna dengan fi'il. Wa hurufu. Ada enggak huruf fi'il di situ? Ada enggak huruf fi'il? Saro yasiru. Ada enggak huruf fi'il? Ada. Mana itu? Sa'irun. Mana huruf fi'ilnya? Ada sin, ada ya, ada ro. Cuma pertanyaannya, mana ya-nya? Mana ya-nya? Itu yang sudah diganti menjadi hamzah. Karena sa'irun aslinya sa'irun. Sa'irun aslinya apa? Sa'irun dari kata saro yasiru. Sama dengan kata ba'a yabi'u. Isim fa'ilnya apa? Ba'a yabi'u. Apa isim fa'ilnya? Ba'i'un. Kan begitu aslinya. Kemudian karena ada ya terletak setelah alif, maka dia diganti wa. Maka dia diganti hamzah. Paham gak ini? Sama dengan ini. Saro yasiru. Paham? Seharusnya isim fa'ilnya apa? Sayirun. Paham gak ini? Tapi karena ada ya terletak setelah alif tambahan, maka dia diganti hamzah. Wow. Hah? Diganti apa? Hamzah. Jadilah apa? Sa'irun. Ana sa'irun wanila. Terpenuhi. Selesai. Sekarang halah al-ismil waki ba'dal wawi. Pelajaran terakhir. Keadaan isim yang terletak setelah waw. Ini sudah ana kasih di buku Miftah. Kemudian kita ulang lagi di Tufa. Ini kali keberapa ini? Ketiga. Nanti kita ulang kali keempat di Koturnada. Koturnada. Di kali kelima di Ibnu Aqil. Lima kali kita akan ulang. Ya, karena di Qawaidul Irob tidak ada. Di Qawaidul Irob tidak ada. Karena Qawaidul Irob pembahasannya bukan ini semua. Dia lain pembahasannya. Dipahami ini? Kata beliau rahmatullah ta'ala. Wa qada yajibun nasbu alal maquliyah. Kadang wajib dibaca nasab sebagai maquliyah. Maksudnya maqul ma'ah. Maquliyah maksudnya maqul apa? Ma'ah. Nahul mitalainil akhiraini. Contoh dua contoh. Seperti. Nah seperti al mitalaini. Dua contoh al akhiraini. Dua contoh yang terakhir. Mana itu? Istawal ma'u wal khosyabata. Dan anasairun wanila. Itu maksudnya. Kenapa ini wajib? Dulu saya sudah kasih antum apa itu? Kalau sebelum waw dan setelah waw tidak bisa sama-sama atau berserikat dalam pekerjaan. Ini kan istawal ma'u wal khosyabata. Air sejajar dengan pengukurnya. Yang berjalan siapa? Air. Dipahami ini? Kalau pengukurnya dia, maka wajib baca khosyabata. Ana sa'irun wa nila. Saya berjalan dan sungai bersama sungai. Yang berjalan siapa? Dipahami? Sungainya mengalir. Tidak bergerak. Kalau bergerak tidak sampai-sampai kita di ujung dunia. Anda paham kan ini? Paham kan? Paham palu. Iya. Dua contoh. Kemudian kata beliau. Contoh lain. Mana? Dan contoh lain. La tanha anil qabihi wa ityanahu. La tanha anil qabihi wa ityanahu. Perhatikan ini contoh. Masya Allah. Masya Allah. Kalau antum baca ityanuhu, kita urus dulu. Kalau dibaca ityanuhu, coba perhatikan saya terjemahkan. La tanha anil qabihi wa ityanihi. Bukan ityanuhu. Ityanihi di kasro. Kalau di kasro berarti atok gimana? Atok gimana? Kikobihi. Berarti terjemahannya. La tanha anil kobihi. Jangan kamu melarang dari keburukan. Wa ityanihi. Dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Berarti gimana maknanya itu? Hah? Jangan kamu melarang dari kemungkaran dan jangan kamu melarang mendatanginya. Karena kalau atop berarti pasti diulang fiilnya dua kali. Itu ciri-ciri mau atop. Sama dengan antum kata begini. Lihat dulu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Apa maksudnya? Ini kalimatnya Ja'a Zaidun wa Ja'a Amr. Paham modern? Kan begitu. Berarti la tanha anil qabihi wa ityanihi. Atop. Apa artinya? La tanha anil qabihi wa la tanha an ityanihi. Coba terjemahkan kalau begitu. Jangan kamu melarang dari kejelekan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Jangan dilarang dari keburukan, terus jangan dilarang untuk melakukannya. Gimana itu? Bagus enggak maknanya? Boleh enggak makna begitu? Enggak boleh. Maka di sini karena maknanya rusak, maka apa yang terjadi? Wajib diapain? Dibaca nasab supaya istiqomah maknanya. Jadi ini secara makna ini. Jadi ketika dibaca wala tanha anil qabihi wa ityanahu. Kalau begitu tidak diulang fiilnya. Jangan kamu melarang dari keburukan bersamaan dengan kamu mendatanginya. Nah, kamu sendiri melarang tapi apa? Tapi kamu sendiri melakukan. Kapan? Jangan kamu melarang dari keburukan bersamaan dengan kamu melakukannya. Dipahami? Paham maknanya? Bersamaan. Masya Allah. Ini baru cocok. Mata Zaidun wa tulu asyamsi. Sama ini. Mata Zaidun wa tulu asyamsi. Apa artinya ini? Siapa yang meninggal? Hah? Apakah tulu'ah juga meninggal? Endah. Di sini artinya apa? Zaid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Wa qawlihi ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kumpulkan amrakum seluruh perkara kalian. Wa syuraka'akum. Hah? Bersama dengan apa? Bersama dengan apa? Syarikat, sekutu-sekutu kalian. Boleh enggak di sini wau dan? Boleh enggak di sini wau-nya dan? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa ini? Ini bukan makna. Bukan makna yang dia langgar. Paham ini? Bukan juga yang tadi tidak bisa sama-sama melakukan pekerjaan. Bukan. Ini pelanggarannya. Tidak bisa diatofkan domir kepada isim dohir. Ini kan suroka akum diatofkan kepada kum yang sebelumnya amrokum. Paham kata mereka ini? Paham kata mereka pertama? Paham gak ini? Iya. Fa'ajmi'u amrokum wa suroka akum. Kata suroka akum diatofkan kepada apa? Kalian sebelumnya. Dan ini secara makna tidak boleh atofkan domir mutasil kepada isim dohir kecuali setelah dikeluarkan menjadi domir mutas mumfasil. Paham? Tidak boleh antum bilang begini. Ini pelanggaran kalau kita bilang. Nanti akan datang juga pelajarannya insya Allah. Kalau kita bilang begini, kum. Apa ni kum? Kum wa Zaidan. Kum wa Zaidan. Iya. Apa arti terjemahnya ini? Kamu berdirilah. Wa Zaidan. Apa artinya ini? Bersama Zaid. Boleh enggak dibaca? Kum wa Zaidun. Kum wa Zaidun. Kamu berdirilah dan Zaid. Boleh enggak? Kata mereka, tidak dibolehkan atau isim dohir kepada domir mutasil. Tidak dibolehkan. Dipahami? Pelanggaran seperti itu. Tidak boleh. Tidak dibolehkan atau isim dohir kepada apa? Domir mutasil. Kecuali antum keluarkan dulu menjadi domir mumfasil. Boleh antum katakan begini. Kum anta wa Zaidun. Wa Zaidun. Kum anta wa Zaidun. Berdirilah kamu dan Zaid. Boleh? Kata mereka boleh. Itu ada dalam Al-Quran. Itu ada dalam apa? Ada dalam Al-Quran. Sudah paham ini? Bang Ahmad. Adapun kalau domir mutasil langsung diidopak, diatopkan kepada isim dohir, tidak dibolehkan. Paham gak ini? Maka di sini kata mereka terjadi pelanggaran secara lafaz, bukan secara makna. Kalau tadi la tanha anil qabihi wa tiyanahu, pelanggaran secara apa? Makna. Bisa juga pelanggaran secara apa? Lafaz. Jadi bisa dua ya. Bisa karena lafaznya tidak boleh, bisa juga karena maknanya apa? Tidak boleh. Dipaham ini? Paham insyaallah. Ah, kalau maknanya tidak cocok dan kalau lafaznya tidak cocok, maka wajib dibaca apa? Wajib baca apa? Wajib baca apa? Nasab. Jelas? Jelas ini? Masya Allah. Ini wajib. Wa qadaya tarajjahu alal atfi. Kadang lebih roji katanya. Kadang lebih roji. Ini yang kita akan contohkan ini. Kadang lebih roji. Yaitu nasab. Pak ini nasab. Alal maf'uliyah. Alal atof. Daripada apa? Atof. Nah, sebagian ulama katanya ini lebih roji, padahal dia masuk di sebelumnya. Masuk di sebelumnya. Ini sebenarnya masuk di yang tadi. Karena wajib dibaca semua nasab. Inilah contoh. Kumtu wa Zaidan. Sama modelnya. Kumtu wa Zaidan. Boleh gak dibaca wa Zaidun? Paham gak ini? Kenapa gak bisa? Karena antum akan atofkan isim dohir kemana? Antum akan atopkan isim dohir kemana? Hah? Kepada domir mutasil. Dan ini tidak boleh, pelanggaran. Tidak ada datang dalam kalam. Dibaham? Boleh kalau antum keluarkan dulu. Kumtu ana wa Zaidun. Wa Zaidun. Boleh. Kumtu ana wa Zaidun. Paham gak ini? Paham? Maknanya sama. Tapi mereka irob kumtu itu menjadi taukid. Mereka irob anak, anta itu jadi apa? Tau? Taukid. Dipaham ini? Taukid apa? Lafzi atau ma'nawi? Taukid apa? Lafzi. Karena diulang lafaznya. Paham jadi? Alhamdulillah, masya Allah. Wa qadaya tarajjahul atof alai. Kadang lebih roji atof atasnya. Kadang lebih roji atof daripada siapa? Boleh mempunyai ma'at, tapi lebih roji dibaca apa? Atof. Ah, ini kalau yang kedua dulu. Kalau antara setelah waw dan sebelum waw bisa berserikat. Tangga ini. Ini yang boleh. Boleh atau boleh sebagai maf'ul. Maaf. Kalau sebelum waw dan setelah waw sama-sama apa? Boleh sama-sama berserikat. Contoh lihat. Kata beliau. Nahwul mitalil awal. Contoh seperti contoh yang pertama. Seperti contoh yang pertama. Mana contoh yang pertama? Ja'al amiru wal jaisha. Boleh juga dibaca apa? Ja'al amiru wal jaisu. Kenapa? Karena sebelum waw dan setelah waw bisa bersyirikat. Paham gak ini? Wanah dan contoh lain. Ja'a zaidun wa amrun. Boleh dibaca apa ini? Ja'a zaidun wa amrun. Fal atfu fihima wa fima asbahaha wa fima asbahahuma arjah. Maka atau pada keduanya dan pada apa yang menyerupai keduanya itu lebih roji. Kenapa bisa? Li annahul aslu. Karena waw ini aslinya waw atof. Itu asalnya. Paham ini? Antum bisa artikan dia waw ma'ah kalau tidak cocok. Dipahami ini? Antum artikan dia waw ma'ah kalau apa? Tidak cocok maknanya, tidak cocok lafadznya. Tetapi kalau cocok, maka lebih roji siapa? Atof. Karena dia adalah apanya? Asalnya. Dipahami ini? Ya, asalnya, masya Allah. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, al-musabbah bil-maf'ul bih, yang diserupakan dengan maf'ulun bih, bukan maf'ulun bih, tapi dia dibilang apa? Yang diserupakan dengan maf'ulun bih. Masya Allah. Tidak bisa di-irob maf'ulun bih, tapi dia di-irob dengan apa? Di-irob dengan apa? Hah? Yang diserupakan dengan maf'ulun bih. Apa alasannya? Alasannya sebenarnya ini beliau akan katakan sebentar, dia berasal dari fi'il lazim. Karena kata itu berasal dari fi'il lazim, cuma setelahnya ada yang mansub. Dia asalnya dari fi'il lazim, tapi setelahnya ada fi'il yang mansub. Apa kita katakan? Apakah bisa kita katakan maf'ulun bi? Apa kita bisa katakan maf'ulun bi? Tidak bisa, karena fi'il lazim. Fi'il lazim butuh maf'ulun bi atau tidak? Tidak. Paham? Tapi kalau ada yang mansub setelahnya, apa antum bilang? Musabbah bil maf'ulun bi. Diserupakan dengan maf'ulun. Paham antum? Paham irobnya ini? Masya Allah. Lihat, fasl. Wa ammal musabbah bil maf'ulun bi. Adapun yang diserupakan dengan maf'ulun bi. Fanah, maka contohnya. Zaidun hasanun wajhahu. Zaidun hasanun wajhahu. Binas bil wajhi wasayati, dengan dibaca nasab wajah, dan akan datang urainya nanti di pembahasan sifatul musabbah, isim yang beramal amalan fi'il. Perhatikan kata hasan. Hasanun ini kan isim fa'il dari kata apa? Isim fa'il dari kata apa? Hasan, hasuna. Isim fa'il enggak? Iya kan? Kan kalau fa'ula isim fa'ilnya diantaranya apa? Fa'alun. Berarti hasanun isim fa'il, beramal-amalan fi'il. Wajahahu, sebagai apa wajahahu? Antum sudah tahu kan, kalau fa'ula tidak akan pernah butuh maf'ulun bi. Anda paham gak ini? Berarti wajahahu sebagai apa? Kita i'rab dengan apa? Musabbah bil maf'ul bi. Paham? Boleh antum baca ini, hasanun wajhuhu. Kalau antum baca hasanun wajhuhu berarti sebagai apa? Fa'il, selesai masalah. Kalau antum baca hasanun wajhuhu sudah fa'il. Boleh juga dibaca hasanu wajhihi. Boleh mudhaf nilai, idhofa lafdhiyah. Idhofa apa? Lafdhiyah. Idhofatul amil ila ma'mulih kata mereka. Diidhofakan amil kepada yang dia amili. Karena wajahahu sebagai ma'mulnya tadinya. Tapi boleh setelah itu dia menjadi mudhofun. Ini akan datang nanti. Yang jelas sekarang pertanyaan kita, kalau dibaca wajahahu sebagai apa? Itu saja untuk sekarang ini. Dipaham? Nanti akan datang bisa kasro, bisa dhamma. Apa jawabannya? Apa antum bilang? Apa antum bilang? Musabbah bil maf'ul. Selesai masya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul hali. Bab hal. Ini hal, masya Allah, sama dengan pelajaran-pelajaran di buku sebelum. Ya, ditambah sedikit oleh penulis rahimahullah ta'ala. Wahuwa ismul mansubun mufassiru liman bahama minal hayat. Lihat, sama. Dia adalah isim yang mansub. Ia menjelaskan apa yang masih samar berupa apa? Keadaan. Kita sudah ulang 3 kali ini, masya Allah. Sudah kita ulang 3 kali. Imma minal fa'il. Kadang dia datang menjelaskan keadaan fa'il. Yang samar maksudnya. Paham? Yang samar keadaannya siapa? Fa'il. Nah contoh. Ja'a Zaidun rokiban. Mana hal? Mana hal? Hal dari siapa? Zaidun. Wa qawli ta'ala fakharaja minha khaifa. Maka dia keluar darinya dalam keadaan takut. Khaifa. Apa ini irobnya? Hal. Hal dari siapa? Hal dari siapa? Domir mustatir pada khoroja. Yang takdirnya apa? Huwa. Dipahami ini? Alhamdulillah. Au minal maf'ul. Atau dia kadang dia menjadi hal dari maf'ul. Kadang dia datang menjadi hal dari maf'ul. Maf'ul bi maksudnya. Nah contoh. Rokitul farosa musrojan. Saya menaiki kuda dalam keadaan dia berpelana. Sekarang. Musrojan. Hal dari siapa? Al-farosa. Paham kan? Wa qawli ta'ala wa arsalnaka linnasi rasula. Mana hal? Mana hal? Rasulan. Hal dari siapa? Hah? Kaf. Kaf di situ sebagai apa? Maf'ulun? Paham Ahmad? Au minhuma, atau bisa juga dari keduanya. Maksudnya dari keduanya siapa? Siapa keduanya? Dari fa'il atau dari maf'ul? Nah, contoh, lakitu Abdullahi raqibaini. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan kedua kami berkendaraan. Yang berkendaraan siapa? Di sini siapa? Saya dan siapa? Abdullah. Dipahami ini? Dua-duanya, masya Allah. Surutul hali wa surutu sahibiha. Kata penulis rahmallahu ta'ala, syarat hal dan syarat sahibul hal. Muda ini, masya Allah, sudah berulang 3 kali ini, saudara, masya Allah. La yaku wa la yakunul halu illa nakiroh. Tidak boleh ada hal kecuali dia nakiroh. Fa'in waqa'a bilabdil ma'rifah uwila binakirotin. Kalau dia jatuh dengan lafaz ma'rifah, maka ditakwil ke nakiro. Tahu untuk ditakwil? Diubah ke nakiro. Dipahami? Nah, diubah ke nakiro. Nah, contoh. Ja'a Zaidun wahdahu. Nah, Ja'a Zaidun wahdahu. Kalau kita dalam Al-Quran, dalam hadith, dalam Arab gundul, pasti dibaca wahdahu. Selalu itu. Pertanyaan kita sebagai apa? Ini wahdahu sebagai apa? Sebagai apa? Hal. Tapi kita akan ditanya lagi. Ma'rifah ini karena wahdahu diidofakan kepada siapa? Domir. Kata kalau diidofakan pada domir. Nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Apa jawaban kita? Ini mu'awwal. Dita'wil ke nakiro. Apa ta'wilnya? Kata beliau rahmallahu ta'ala. Aimu faridan. Kata antum ja'a zaidun wahdahu. Sama dengan antum bilang. Ja'a Zaidun munfaridan sendiri. Sama. Ja'a Zaid dalam keadaan dia apa? Sendiri. Jelas ya? Wal ghalibu kaunuhu mustaqqan. Al ghalib, kebanyakan kaunuhu, keberadaan dia itu hal mustaqqan. Dia kata-kata yang mustaq. Pecahan. Tahu pecahan? Tahu pecahan? Artinya yang ada fi'il, fa'il, ada fi'il, ada mas, masdar. Paham? Rata-rata, lihat tadi, rokiban, dari kata apa itu? Rokibayar kabu, rokiban. Antum paham gak ini? Paham, kebanyakannya dia mustaq. Tahu antum mustaq? Lawan dari jamid, yang tidak ada tasrifnya. Mustaq maksudnya yang ada tasrifnya. Mustaq artinya apa? Yang ada apa? Tasrifnya. Waqode yakou jamidan. Kadang dia datang berupa kata yang jamid, tapi mu'awwal bi mustaq. Tapi harus antum ta'wil ke mana? Harus antum ta'wil ke mana? Mustaq. Contoh. Nah. Badatil jariyatu komaron. Al jariyah. Gadis itu nampak muncul. Komaron. Dalam keadaan dia seperti bulan. Wah. Paham gak ini? Ini komaron. Mustaq atau jamin? Komar-komar. Mustaq atau jamin? Tidak ada itu. Komaroyak muru komaron. Paham gak ini? Ini kata jamin, komar. Apa sih komar, Palu? Hah? Apa? Oh, bukan matahari? Bukan. Apa maksudnya ini? Yaitu aimudiatan. Sama dengan kita katakan. Badatil jariyatu mudiatan. Gadis itu muncul dalam keadaan apa? Dia bercahaya pakai lampu kapan. Anda paham gak ini? Bangga cuma karena bercahayanya akhirnya dikatakan apa? Bulan. Paham kan? Anda paham ini? Hah? Paham atau belum? Antum ini senyum-senyum saja. Sama dengan ini. Bituhu yadan biyadin. Saya menjualnya tangan ke tangan. Dalam keadaan tangan ke tangan. Dalam keadaan tangan ke tangan. Tahu? Tahu tangan ke tangan? Artinya, antum jual, dia beli. Antum bilang, ini saya jual. Saya bilang, sini saya beli. Tangan ke tangan. Iya dan, kenapa masuk? Kenapa masuk? Hal. Jamit atau mustaq? Jamit. Tangan, tidak ada tasrifnya. Paham? Apa ta'wilnya? Kata beliau, ay mutaqabidaini. yaitu sama dengan antum katakan bi'tuhu mutaqabidaini, saya menjualnya dalam keadaan qabid, saling menyerahkan. Saling menyerahkan. Paham enggak ini? Jelas ya? Jelas ya? Sama dengan ini juga. Wadukulu rojulan rojulan. Hah? Maksudnya masuklah kalian rojulan rojulan dalam keadaan satu satu. Tahu? Rojulan rojulan. Satu laki-laki, satu laki-laki. Paham? Dalam keadaan rojulan, mustaq atau jamid. Rojul rojul, mustaq atau jamid. Jamid. Tidak ada tasrifnya. Rojulayar julu rojulan. Paham gak ini? Tidak ada tasrifnya. Berarti siapa dia? Siapa dia? Jamid. Apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Udukulu rojulan-rojulan. Ay mutarattibin. Yaitu dalam keadaan kalian berurut. Berurutan. Paham gak ini? Jadi, udukulu rojulan-rojulan. Apa maksudnya? Masuklah apa? Berurutan. Paham gak ini? Satu-satu. Jelas? Jelas ini? Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada hal kecuali setelah sempurnanya kalimat. Dan antum sudah tahu dulu makna telah sempurna. Bukan berarti dia tidak butuh. Bukan dia berarti tidak butuh kepada hal. Maksudnya setelah sempurna kalimat apa? Yaitu fi'il sudah ada apanya? Fa'ilnya. Mubtada sudah ada apanya? Khobarnya. Bukan berarti dia tidak butuh pada hal. Kadang dia butuh sekali pada hal. Jelas ini? Lihat. Aibada jumlah tintamah. Yaitu setelah jumlah sempurna. Jumlah yang sempurna. Jumlah kan ada dua. Ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah apa? Ismiyah. Itu kalau dia fi'liyah, fi'il sudah ada fa'ilnya. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada sudah ada khobarnya. Paham gak ini? Paham ya? Alhamdulillah. Bima ana'annahu laisa ahadu juz'ail jumlah. Dalam artian dia bukan salah satu dari bagian jumlah. Ismiyah atau apa? Fi'liyah. Bukan. Tahu salah satu dari bagiannya? Sebagai fa'ilnya atau sebagai khobarnya? Enggak. Bukan. Walaisal muradu bitamamil kalam. Tapi ingat, bukan yang diinginkan dengan setelah sempurnanya kalimat. Ayyakunul kalamu mustagnian anhu. Yaitu kalam itu tidak butuh padanya. Mustagnian tidak butuh artinya. Saya sudah terangkan. Ya, la yastagni artinya butuh. Kalau mustagnian tanpa ada la, maka diterjemahkan apa? Tidak butuh. Perhatikan terjemahannya. Bukan berarti kalam tidak butuh padanya. Ingat. Tadi saya dikatakan apa? Yang penting sudah ada fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Bukan berarti tidak butuh. Tetap dia butuhkan. Paham gak ini? Maksudnya sempurna sudah ada fi'il, ada fa'ilnya. Mubtada sudah ada banyak, khobar. Bukan berarti tidak butuh. Bidalil qawli ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala. Lihat ini. Wala tamshi fil ardi maroha. Lihat. Jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi maroha. Dalam keadaan kamu apa? Sombong. Coba antum hilangkan marohanya. Kalimat sempurna enggak? Antum cuma bilang misalnya dalam firman Allah, wala tamshi fil ardi. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Udah kita jadi patung semua saja. Kapan kita berjalan? Kita berdosa karena melanggar perintah Allah. Paham? Maka wajib ada maroha. Dipahami ini? Harus ada supaya dipahami. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Artinya kalau tidak sombong. Kalau tidak sombong boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Antum paham gak ini? Paham gak ini? Jadi yang dilarang sombong. Jadi maroha dibutuhkan dalam kalam. Cuman tetap dikatakan dia datang setelah kalimat yang sempurna. Kenapa kita bilang begitu? Karena sudah ada apanya? Sudah ada apanya? Fa'ilnya. Paham? Paham? Alhamdulillah. Masya Allah. Tanggung? Lanjutkan besok? Sisa satu menit? Oh, selesaikan syarat sahibul halnya saja. Sahibul halnya saja. Aman. Walaikunu sahibul hal ila ma'rifah. Tidak boleh ada sahibul hal kecuali harus apa? Ma'rifah. ini sudah lewat. Kama taqaddama fil amthilah, sebagaimana telah lewat dalam contoh. Lihat, semua contoh telah lewat. Dah, ja'a Zaidun rakiban. Dah, rakibtul farasa musrajan. Semuanya apa itu? Ma'rifah. Lakitu Abdullahi rakibaini. Ma'rifah. Paham enggak ini? Ma'rifah semua sawbul halnya. Au nakira, atau boleh dia nakira tapi bimusawwigin, kalau ada musawwiknya. Apa itu musawwik? Sudah lewat di mubtada khobar. Hal-hal yang membolehkannya, di antaranya nah fiddari, nah contoh fiddari jalisan rojulun. Apa ini yang bisa kita petik dari contoh penulis ini? Yaitu kalau sohibul hal dikedepankan dan halnya di salah-salah, sohibul hal diakhirkan dan halnya dikedepankan. Paham gak ini? Hal dikedepankan, sohibul hal diakhirkan. Contoh fidari jalisan rojulun. Lihat, mana hal? Jalisan. Mana sohibul hal? Paham musawiknya? Sama dengan kemarin mubtada khobar. Khobar boleh nakiro. Kapan? Mubtada boleh nakiro. Kapan? Kalau mubtadanya diakhirkan. Khobarnya di mana? Dikedepankan. Antum paham? Sama ini mirip. Wa qawli ta'ala fi arba'ati ayamin sawa'an. Mana hal? Mana hal? Sawa'an. Mana sahibul hal? Mana sahibul hal? Arba'atin. Paham gak ini? Arba'ati. Boleh gak ini? Apa musawiknya ini? Idofati pada naki? Nakiro. Paham kedua? Sama dengan kemarin yang mubtada khobar. Di antara musawik, mubtada, boleh nakiro kalau dia diapakan? Diidofakan kepada apa? Nakiro. Aku masih ingat contoh di mubtada khobar? Tidak. Kalau tidak, saya ingatkan. Khomsu solawatin katabahunna Allah. Paham gak ini? Nah, sama ini. Arba'ati ayamin sawa'an. Paham? Arba'ati ayamin. Paham gak ini? Nakiro. Tapi kan dia telah diidofakan. Ini musawik berapa ini? Musawwi keberapa ini? Kedua. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Tidaklah kami binasakan dari satu qaryah kecuali pasti ada pemberi peringatannya. Mana hal? Ini yang membuat kita bingung. Mana hal? Hal di sini adalah berupa jumlah. Laha mundirun. Kecuali dalam keadaan dia memiliki apa? Mundirun. Paham gak ini? Pemberi peringatan. Ini kan hal. Pertanyaannya, mana sahibul hal? Mana sahibul hal? Hah? Hah? Korea. Paham gak ini? Kenapa dibolehkan nakiro? Apa musawitnya di sini? Hah? Diawali oleh penafian. Antum paham gak ini? Paham gak ini? Selesai musawit. Wa qira'ati ba'dihim, dan juga bacaan sebagian mereka. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqa. Dia baca musaddiqan mansub. Kalau dia baca mansub, ini dia hal. Dia hal. Hal dari siapa? Kitabun. Paham gak ini? Paham gak ini? Kitabun. Kitabun nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Di sahibul hal. Ini dibolehkan kata mereka. Kenapa? Karena dia sifat. Disifati. Dipahami? Kan dia apa? Disifati. Karena min indillah. Min indillah itu na'as setelahnya. Betul enggak? Kan? Kalau ada kata setelah jumlah setelah nakiro, apa irobnya? Hahaha. Jumlah setelah nakiro. Jumlah setelah nakiro. Na'as. Ya kan? Sudah lewat kaidahnya. Sudah lewat kaidahnya. Tapi ini kalau dibaca musaddiqo, kalau dibaca musaddiqun, selesai masalah, tidak ada lagi nak hal. Paham kan? Makanya kata beliau tadi, wa qira'ati ba'dihim, bacaan sebagian mereka, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqo bin nasbi, dia baca nasab. Kalau dia baca rofa, musaddiqun, tidak ada syahidnya. Kalau dibaca musaddiqun, berarti tidak ada apa? Tidak ada syahidnya, tidak ada masalah berarti. Tidak ada masalah. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Besok kita selesaikan hal. Kemudian tamyiz. Dan insyaAllah kita akan masuk ke mustatna. Selesai mustatna, kita akan berjalan dengan cepat. Karena yang pegang itu mustadna selalu. Paham kanan? Yang pegang adalah selalu siapa? Mustadna. Kalau selesai mustadna, selesai. Kita akan berjalan cepat. Paham salah? Atau belum?